Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala Wal munada khamsatu anwa'in Munada terbagi menjadi lima macam Al-mufradul alam Ini yang pertama Wan nakiratul maqsudah Ini yang kedua Wan nakiratu ghairul maqsudah Ini yang ketiga Wal mudaf Empat Wal musyabbah bil mudaf Ya, ini yang kelima Faqala Fa'ammal mufradul alam Wan nakiratul maqsudah Mufrad alam dan nakirah maqsudah Gimana cara mengi'rabnya Munada yang mufrad alam dan nakirah maqsudah Fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fi halatil i'rab Maka dia dimabnikan Perhatikan dia mabni Dan nanti mabni ala ma yurfa'an Sesuai dengan yang dia dirofa'kan Kalau dia isi mufrad maka dia nanti Ya mabni ala dam Ya zaidu Rajul ya rajulu Kalau dia nakirah maqsudah Fi halatil i'rab Ya, dalam keadaan ni'rabnya. Baik. Fayubnayani ala dam. Waalaikumsalam. Maka dia dimabnikan ala dam in kana mufradain. Jika dia keduanya itu nakirah maqsudah dan mufrad alam, keduanya mufrad. Nahu ya zaidu ya rajulu. Ya. Maka ya harfun nida zaidu munada mufrad alam mabni ala dam. Fi mahali nasbin maf'ulun bih Atau kita boleh katakan Fi mahali nasbin munada Ya Atau maf'ulun bih Karena aslinya adalah Ad'u zaidan Atau unadi zaidan Nah sama Ya rajulu sama begitu juga Rajulu Karena dia nakirah maksudah limu'ayyanin Ya Taib Maka dia mabni alad dam Fi mahali nasbin Ya, maf'ulun bih karena aslinya adalah unadi atau ad'u rajulan. Au jama' taksir, kalau jama' taksir ya zuyudu ya rijalu. Ya. Au jama' muannatsin saliman, nahu ya muslimatu. Baik, karena jama' muannats salim ketika dia marfu, marfu ala dam dengan dhammah ya. Au murakkaban masjidan, murakkab masjid masih ingat ya di pembahasan isim ghair munsharif ya ma'di karibu. Wa yubnayani 'alal alif bi tasniyah ya zaidani ya rajulani ya ya zaidani sama ini dia mufrad alam ya rajulan dia tetap dinamakan mufrad alam jangan dilihat tasniyahnya dia dinamakan mufrad alam ya rajulani nakirah maqsudah wa 'alal waw fil jam'i jamak mudzakkar salim ya zaiduna tayyib Wasalah satu baki ya mansubatun la ghairu. Sedangkan yang tiga nakirah ghairu maksudah mudof musyabbah bil mudof itu bukan mabni fi mahali nasbin ya mabni ala mayurfa mabni ala mayurfa tidak tapi ya mansub la ghair ya mansub wahia an nakiratu ghairu maksudah ka qauli la ma semisal orang yang buta mengatakan karena diminta tolong raih tangannya tolongin dia dia enggak bisa memaksudkan seseorang mentakin ya rajulan khud biadi wahai seseorang ya gapailah tanganku wal mudaf ya abdullah musyabbah bil mudaf ya hasanan wajhuhu ya talian jabalan wa ya rahiman bil inad wa taqaddama fi babillah nah ini mengenai maksud apa namanya mengenai musyabbah bil mudaf ini terlalu di bab la allati lina fil jinsi Bayanu al-musyabbah bil-mudaf Penjelasan tentang Musyabbah bil-mudaf Wa bayanul mufrad Wal bayanul murad Bil-mufrad Dan penjelasan apa yang dimaksud dengan mufrad Apa yang dimaksud dengan mufrad di sini? Masih ingat gak? Laisa mudafan wala syabihan Bil-mudaf Taib Wa fi hadal bab Wallahu a'lam Nah Fadal Dibaca Berikutnya di sini Ya Syarahnya Bibit, baca bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Syekh Wahbidallahu taala, qawluhu al-mufradu al-alamu huwa makana at-tarifu sabiqan al-nidai kazaidu min qawlika ya zaidu wal-muradu bil-mufradi huna ma laisa mudhafan wala syabihan bil-mudhafi kama taqaddama fi babillah allati linnafi lil-jinsi fa yadkhulu fihi al-murakkabi al-masjiyi al-murakkabu fa'il dari yadkhulu fa yadkhulu fihi al-murakkabu al-masjiyi wal musanna wal majmu'u. Baik. Mufrad alam maka ta'rifuhu sabiqan ala nida. Ini yang sudah pembahasannya lewat pada pembahasan nida mufrad alam. Ya. Baik. Ka zaidu min qaulika ya zaidu ka zaidu ya. Ya zaidu wal murad bil mufrad di sini malaisa mudafan wala syabihan bil mudaf kama taqaddama fi babilan linafil jinsi. Termasuk di sini murakkab masji musanna dan jama'. Terus wan nakiratul maqsudatu hiya allati qusida biha al muayyani. Karir ulang pelan-pelan. Wan nakiratul maqsudatu hiya allati qusida biha qusida. Oh, qusida biha al qusida qusida biha muayyanin. Muayyanun. Muayyanun. Fa'il dari qusida. Lahu ya rajulu. Pelan-pelan makanya baca bibit. Nah. Pelan-pelan biar ketahuan. Nakira maksudah artinya kusida biha muayyanun. Ya, yang muayyan yang sudah ditentukan yang dimaksudkan dengannya. Walaupun dia nakira. Ya, rajulu, ya. Tayyib barakallahu fik. Terus lanjut. Wa nakiratu ghairul maqsudati hiya allati lam yaqsid biha lam yuksad lam yuksad lam yuksad biha muayyanun. Wa innama qusida biha wahidun min afrodiha qaqaulil khatibi ya gula ya ghafilan tanabbah. Nah, nakirah ghairu maksudah kan tadi ya mufrad alam dan nakirah maksudah itu mabni ala mayurfa, ya mabni ala mayurfa, dia dimabnikan sesuai dengan dia dimarfukan. Kalau musanna mabni ala alfat, jamak mudzakkar salim mabni ala al wow. Ya, mufrad. Ya. Mufrad maksudnya isi mufrad jamak taksir gitu. Mabni ala dom. Jamak muannats salim mabni ala dom. Taib. Naam. Taib. Nah, nakirah ghairu maqsudah musyabbah bil mudhaf dan mudhaf dia mansub. Nah, ini yang tidak ditentukan tertentu. Wa inna ma qusida biha yang dimaksudkan dengan nakirah maqsudah itu wahidun min afradiha. Salah satu dari person-personnya. Semisal khatib mengatakan, ya ghafilan, wahai orang yang lalai. Tanabbah. Ya. Tanabbah. Perhatikanlah ini. Terus. Wal mudhafu ila ghairihi ma'rufin nahu. Ma'rufun. Ila ghairihi ma'rufun nahu ya gulama zaidin wa ya hasanal wajahi. Baik. Sedangkan yang mudhaf ila ghairihi, itu ma'rufun. Ya, yang mudhaf kepada selainnya ma'ruf. Ya, berarti apa maksudnya ma'ruf di sini? Hah? Ini ya, udah diketahui jelas ya dia. Ya gulama Zaidin. Ya, dia memang seakan-akan ma'rifah itu. Ya hasanal wajhi, wahai orang yang wajahnya hasan. Terus wasyabihu bil mudhafi huwa ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Nahu ya mahmudan fi'luhu kama taqaddama fi babila aidon. Baik, yang sedangkan syabih bil mudhaf yaitu ma ta'allaqa bihi syai'un min tamami ma'nahu. Yang sesuatu yang dari kesempurnaan maknanya berkaitan dengannya. Ya mahmudan. Kalau kita kan mahmudan aja enggak ada fa'ilnya atau ini naibul fa'ilnya fi'luhu karena naibul fa'il dari mahmud. Maka enggak sempurna maknanya. Maka ya mahmudan fi'luhu ya tali'an jabalan karena ya tali' ya wahai pendaki orang yang menaiki enggak ada jabal enggak sempurna maknanya ya ya dariban zaidan begitu ya dariban zaidan boleh enggak ya dariba zaidin boleh juga taib kama taqaddama fi babila aidon terus wa qawluhu fayubnayani ala fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi hada ula hada aula min qawli sahibil ajrumiyati fayubdayani ala dommi. Taib. Nah, dia dimabnikan nakirah maksudah dan mufrad alam sesuai dengan ketika keduanya dimarfukkan. Ini tentunya aula lebih utama dari ucapan penulis kitab Al-Ajrumiyah yang mengatakan fayubnayani ala dom. Karena enggak mesti mabni ala dom, ya. Ya, ketika dia musanna, ya. Taib, enggak mabni ala dom, tapi mabni ala alal alif. Ya, jamak mudzakkar salim juga bukan mabni ala dom. Ya, kan begitu. Ya, barakallahu fikum. Ya zaiduna gitu. Terus wa qawluhu fayubnayani 'ala dhommi ay lafdhon aw taqdiran fal awwalu ka amsilatil musannifi wasani nahu ya Musa wa yasibawaihi wa taqulu fi i'rabi Musa munada mufradun mabniun 'ala dhommi muqaddarun 'ala al alimin 'ala dhommin muqaddarin 'ala al alifi litta'dzuri wa fi sibawaihi munada mufradun mabniun 'ala dhommi muqaddarin muqaddarin mana amin zuhuriha imana amin zuhuri istighali al mahalla istighalul mahalli istighalul mahalli biharakatil bina'il asli. Baik. Fa yubnayani ala dam, dia dimabnikan ala dam, ya, pada mufrad alam yang jamak taksir, ya, kemudian isi mufrad jamak muannats salim, ya, dan juga nakirah maksudah ini baik secara lafdan atau takdiran. Yang pertama seperti contoh musannif ya Zaidu ya Rajulu, yang kedua ya Musa ya Sibawaihi ya ya Dai gitu kan, ya Akhi. Baik. Taqul fi irabi ya Musa munada mufrad mabni ala dhammin muqaddarin ala alif mana min dhuriha at-ta'dzur gitu kan lita'dzur ya sibawaihi munada mufrad mabni ala dhamm muqaddarin mana min dhuriha ishtighalul mahal biharakatil bina al asli. Ya. Taib. Gantian baca. Ya. Berikutnya. Siapa? Dio, baca Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Syari rahimallahu taala. Wa qawluhu mansubatun la ghairi. Mansubatun la ghairu. Ini tiga. Mansubatun la ghairu. Mana aja ini? Hah? Munakirah, ghair maksudah, mudaf dan taib musyabah bil mudaf. Terus ai annaha wajibatun nasbi ka amthilatil musannifi. Taib, dia wajib nasab. Ya, wajib nasab seperti contoh musannif. Ya, semisal kita mau minta tolong sama siapa aja dia lagi tenggelam. Enggak bisa berenang, help me. Jangan bilang ya rajulu. Ya? Ya rajulan unsurni. Ya rajulan unsurni gitu. Help me. Jangan ya rajulu. Nanti yang lain, oh dia lagi nunjuk satu orang kok. Bukan aneh. Nah. Taib. Nah, mudhaf begitu juga. Ya Aba Talib. Ya. Ya Aba Zaidin. Musyabbah bin mudhaf begitu juga. Ya Tali an Jabalan. Ya. Terus wa qauluhu ya Hasanan wajhihi. Eh? Wajhuhu. Wajhihi irobnya apa coba. Ya Hasanan wajhuhu. Terus ila akhir. Hada thalathatun amthilah. Hadihi salah satu amsilatin. Hadihi salah satu amsilatin lil syabihi bil mudofi. Wahua ma tau kufu. Apaan tau kufu itu? Ma tawakofa ma'nahu ala syai'un. Hah? Ala syai'in katawakufi al-mudofi ilaihi. Sawa'un kana dhalika syai'in. Kenapa bisa syai'in itu? Sawa'un kana dhalika syai'un syai'u marfu'an bihi kalmithalul awali. Hei, kal mitalil awali fa inna hasanan sifatun musyabbahatun wajahu wa wajahuhu marfu'an biha alal marfu'an gimana coba marfu'an marfu'un biha alal fa'il fa'alai fa fa'iliyati fa'iliyati ah dio ini terus au mansuban ka kalmitalul kamitalil tsani pelan-pelan bacanya jangan tegang antum. Ah, tegang sih, dilihatin mantok dari tadi. Mantok dari tadi ngelirik-lirik tuh. Oh, orang antum ngelirik kok dari tadi. Dio, dio langsung nervous dilihatin mantok. Terus, fa inna tali'an ismun fa'ilun. Ismu fa'ilin. Ismun fa'ilin wa jabalan mansubun bihi 'alal maf 'alal maf'uli. 'Alal maf'uliyati. Maf'uliyati. Terus au majruran kal mithali tsalitsi fa inna rahiman sifatun masybuhatin ai apaan masybuhatun sifatun musyabbahatun terus wal bi wa bil ibadi jarun majrurun jarun wawunya diapain tuh jarun wa majrurun terus itu bawahnya oh ya mutalikun bihi. Makanya dia datang pagi biar praktek baca kitab. Qiraah. Aduh. Dia ikut qiraah enggak Fikri? Hah? Faris ikut enggak dia? Enggak. Oh itu, lihat tuh kan. Antum qiraah lah mamanto. Qiraah itu yang lain. Hah? Hah? Apa? Fatul Izzar. Gaya mantok. Fatul Izzar. Nah. Dari mana tadi bacanya? Al-Qahwah. Lam ta'ti. Ain al-Qahwah. Mana kohwah ini? Aduh. Ayo nih. Sasetan. Antum tuh. Lanjut, ya. Wa qawluhu mansubatun la ghairu. Ya, masih ingat ya ghairu ya. Ketika mudhofun ilainya dihadaf diganti dhammah. Ya, karena ghair dia harus ada mudhofun ilai. Ketika mudhofun ilainya dihadaf diganti dhammah. Nah, ini yang tiga. Ya, yaitu nakirah ghairu maksudah, mudhof dan musyabbah bil mudhof. Ai annaha wajibatun nasbi, semuanya wajib nasab. Ya. Ka amsilatil musannif seperti contoh-contoh musannif ya Zaidan ya rajulan ya Aba Talibin ya Talian Jabalan dan semisalnya ya Hasanan wajhu ila akhir hadhihi salah satu amsilatin li syabihi bil mudhaf ini syabih bil mudhaf ya wa huwa ma tawaqqafa ma'nahu ala syai'in yaitu yang maknanya bergantung pada sesuatu nanti sesuatu tadi yang jadi apakah dia fa'ilnya ya atau dia maf'ul bihnya atau naibul fa'ilnya begitu ya katawaqqufil mudhofi 'alal mudhofi ilaih seperti bergantungnya mudhof kepada mudhofun ilaih sawun kana dzalika syai'un marfu'an bihi apakah yang sesuatu tadi marfu' kal misalil awal seperti contoh yang pertama ya. Yang pertama contohnya apa? Ya, musyabbah bil mudhaf. Ya hasanan wajhuhu. Nah. Ya hasanan wajhuhu. Maka hasanan sifat musyabbah. Ya, dia sifat musyabbah. Ingat gak dari hasuna yahsunu? Hasan. Hasuna yahsunu hasanun. Itu sifat musyabbah. Taib. Dia bukan fa'il, tapi sifat musyabbah. Nah, dia beramal amal fi'il. maka wajhuhu marfu'un biha 'alal fa'iliyah, fa'il dari Hasan. Baik. Nah, itu nanti dia sama tuh yang karuma yakrumu, ya. Karim itu sifat musyabbahah. Ya. Kasura yaksuru, kasir itu sifat musyabbahah. Nanti dia punya fa'il karena dia beramal amal fi'il. Ya. Au mansubatun atau mansub kal misal lisani ya talian jabalan, maka talian ismu fa'il, jabalan mansubun bihi alal maf'uliyah. Atau majruran kal misal salis ya apa namanya ya rahiman, ya ya rahiman bil ibad. Nah rahiman sama sifat musyabbahah, rahima yar, ya rahima yarhamu, ini sebenarnya bukan sifat musyabbahah, ini sifat lil mubalaghah. Apa sigoh mubalaghah? Rahim bukan sifat musyabbahah tapi mubalaghah. Ya, sama kayak alim, alima, alim, rahim, ini sigoh mubalaghah dari rahim. Ya, rahima yarhamu. Taib. Itu rahmatan fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Isim maf'ulnya marhum, al-marhum, orang yang semoga dia dirahmati. Ya, al-marhum manto misalkan. Ya, lo kan boleh mendoakan rahmat orang yang masih hidup. Enggak, kan doa rahim Allah juga tazkiyah, itu fil madi lagi. Kan maknanya doa. Sama doa juga, enggak ada. Itu fil madi, itu rahimah fil madi. Enggak, dari mana antum ngertiin semoga? Terus kenapa antum juga bisa artiin itu pasti, yang almarhum pasti? Itu dari mana ngertinya? Pas kata siapa? Syekh Utsaimin enggak ngomong kayak gitu. Syekh Utsaimin bolehin tuh almarhum. Ya, dari mana tuh pengertiin rahimah semoga? Itu kan mimba bitafaul. Ya, sama rahimah almarhum juga mimba bitafaul. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, dan para ulama yang lain mengatakan, almarhum untuk orang yang telah wafat muslim boleh. Rahimah fil madi itu justru maknanya udahan. Maknanya udahan. Rahimah dia telah dirahmati. Tapi kenapa kita enggak mana itu? Ini tafaul aja. Doa. Sama almarhum juga. Ya, almarhum juga. Paham enggak sini? Boleh, makanya jangan kaku. Ya, para ulama boleh, antum aja yang enggak boleh, almarhum bulan. Iya. Jadi boleh ya almarhum. Almarhum bapak saya, almarhumah ibu saya. Boleh. Ya. Bahkan sekarang antum pakai almarhum aja, karena orang menyangka almarhum itu enggak boleh, antum bilang almarhum aja. Biar kita tepis anggapan itu. Walaupun sudah mati berarti boleh pakai Allah ya Hamzah. Hah? Kalau dia sudah mati. Itu kan maknanya doa semua. Semoga Allah merahmatinya. Walaupun dari sisi makna itu kan rahimah. Nah, itu pakai fi'il madi ya. Udahan itu. Mana lagi tadi? Rahiman sifatun musyabbahatun, tapi yang benar sighah lil mubalaghah ya. Bil ibad jar majrur muta'alliqun bihi. Karena sighah mubalaghah juga beramal-amal fi'il. Itu yang beramal-amal fi'il, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sighah mubalaghah dan masdar. Ya, dan juga masdar al-asma allati ta'malu amal amal fi'il. Baik. Faslun. Idza kana al-munada mudafan ilayya al-mutakallim. Nah, kalau sekarang munadanya itu diidopahkan ke ya mutakallim. Jaza fihi sittu lughatin. Maka boleh 6 lughah. 6 lughah. Ihdaha salah satunya hadful ya di hadaf ya. wal ijtiza'u bil kasri. Ya, ijtiza. Ijtiza itu masdar dari ijtaza'a. Yajtazi'u ijtiza'an. Ya, apa artinya? Mengambil, memperpendek, membatasi gitu. Dihadap ya dan di cukup dibatasi dengan kasroh aja. Ya ibadi, aslinya apa? Ya ibadi. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni, aslinya apa? Rabbi zidni ilma. Ya Rabbi gitu. Ya qaumi, aslinya ya qaumi. Wahyal aksaru, ini yang paling banyak. Ya. Baik, hadaf ya wali wal ijtiza'u bil kasri. Atsaniyah yang kedua. Isbatul ya sakinatan. Ya-nya tetap ada, namun ya-nya dalam keadaan sukun. Ya ibadi. Salisah, as-salisah isbatul ya maftuhatan. Ya-nya ada, namun ya-nya dikasih fathah dan titik duanya hilang. Ya ibadialladzina asrafu. Arabiah qalbul kasrati fathatan. Ya. Wa qalbul ya'i alifan. Kasrah diganti fathah, ya diganti alif. Jadi apa? Ya hasrati. Maka ya hasrata. Al khamisah hadful alif. Alifnya dihadaf. Ya. Kan tadi ya hasrata ya. Nah, sekarang tetap kasrahnya dibalik menjadi fathah. Ya-nya kan dibalik menjadi alif ya. Namun sekarang alifnya dihadaf. Ha? Wal ijtiza'u bil fathati. Cukup ya dibatasi dengan fathah aja. Berarti ya gulama. Kalau ya hasrata berarti ya hasrata. Kan tadi ya hasrata gitu. As-sadisah hadful alif. Yang keenam dihadaf alif. Ya. Wadum ya. Wadumul harfi. Dihadaf alif dan domah huruf allazi kana maksuran. Ya. Dan mendomahkan huruf yang sebelumnya kasrah. Ka qauli ba'dihim ya ummu. Ya, ya ummu la taf'ali bidamil mim. Kan ya ummi ya. Ya ummi gitu ya. Ya-nya pertama dihadaf, kemudian kasrahnya digali ganti menjadi dhamma. Baik. Bidamil mim. Wa quri'a rabbu as-sijnu. Ucapan Nabi Yusuf, kalau di kira kita apa? Rabbi as-sijn ahabbu ilayya. Rabbu as-sijnu bidomil ba. Ba-nya didomahkan. Wahia do'ifatun. Namun ini do'ifah yang terakhir. Masih ingat ini? 6. Ya, kalau munadanya diidofahkan pada yang mutakalim, jazafi hisitul lughat hadful ya wal ijtiza bil kasrah. Ini yang pertama. Isbatul ya sakinatan. Isbatul ya maftuhatan. Ya, qalbul kasrah fathatan wa qalbul ya alifan ya hasrata. Masih sambungan yang keempat, hadful alif wal ijtiza bil fathah ya gulama ya hasrata gitu. As-sadis hadful alif dihadap alif dan dhammah huruf alladzi kana maksuran. Wa domul harfi dan mendomahkan huruf yang seharusnya dia kasrah. Ya. Ya ummu. Ya. Tabarakallahu fik. Ah, dibaca syarah di sini. Ya, mantu. Mantu. Mantu. Bismillah, thumma qala syari hafidhullah ta'ala wa qawluhu wa idha kana al-munada ay sahihul akhiru kama fi amsilatil musannifi amma in kana mu'talul akhiri mu'talal akhiri kama fi nahwi ya fataya wa ya qadiya falaysa fihi illa lugatun wahidatun wa hiya isbatul ya'i maftuhatun maftuhatan wa hiya isbatul ya'i maftuhatan. Baik, au idza kana al munada mudafan ila ya'il mutakallim ila akhir ai as-sahih al-akhir, ini pada sahih akhir sebagaimana contoh-contoh musannif. Kalau ternyata dia mu'tal akhir, ya, sebagaimana pada contoh ya fataya, ya qadiya, ini kan mu'tal akhir ya. Ya, falaysa fihi illa lugatun wahidatun. Nah, ini cuma satu lugah, yaitu isbatul ya maftuhatan. Ya qadiya. Ya. Ya qadiya ya fataya. Ya da'iya. Qahwa ta'ti. Al-qahwa ta'ti. Ini kayak sulap ini, tiba-tiba ada. Kapan bikinnya antum? Itu akibat wali. Ngewali langsung ada. Wali goals. Wali chaos. Cobain dulu, bismillah. Waduh, masya Allah, mantap. Kopi dapat minta. Wah, udah habis. Masya Allah. Lanjut. Wa qawluhu wal ijtizai bil kasrati ay addalatu alaiha wal ijtizai bil maddi maknahu al-iktifa'u. Taib, wal itiza bil kasrati. Hadaf ya dan dicukupkan dengan kasrah. Itu adalah tu alaiha. Nanti kasrah itu udah menunjukkan ada ya, ya-nya dihapus. Nah, itiza dengan mat maknanya apa? Al-iktifa, mencukupkan. Mencukupkan dengan kasrah. Terus wa qawluhu wa yal aktsaru wal afsahu fi kalamihim wa apa ini wa tartibul baqiyati fil kasrati wal fasahati ala tartibil musannifi. Taib, nah yang paling fasih dalam ucapan mereka orang-orang Arab tartib yang lainnya ini wa yal aktsar, ini yang paling fasih. Sedangkan tartib dalam kefasihan fil kasrah kepada kebanyakan dan kefasihan fasohah itu ala tartibil musannif. Berarti yang paling afsah hadful ya wal itiza bil kasrah ya ibadi. Nah, ini yang paling itu ya. Yang paling fasih tentu yang pertama isbatul ya wa isbatul kasrah. Ya. Ya apa namanya? Ya akhi gitu kan. Ya akhi. Nah, yang kedua hadful ya. Ya akhi. Ya akhi. Nah. Boleh berarti dulu saja. Boleh. Nah, yang ketiga isbatul ya sakinah. Ya, ya akhi kalau di tulisan. Yang ke berikutnya apa? Isbatul ya maftuhatan. Berarti gimana? Ya akhi ya. Ya akhi ya. Nah, yang berikutnya qalbul kasrah fathatan. Wa qalbul alif alifan. Berarti apa? Ya. Ya akho. Berarti gimana? Ya akho. Ya akho. Berikutnya hadful alif dan itiza dengan fathah. Ya akho. Yang keenam hadful alif dan didomahkan. Ya akhu. Ya akhu. Namun ini doifah. Ya akhu. Ya akhu. Taib. Ah, terus lanjut. Wa taqulu fi i'rabi ya ibadi munada mudhafun saja. Ya, mudhafun. Munada mudhafun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallimi al-mahdufati. Man'a min duhuriha ishtigalul mahalli biharakatil munasabati. Baik, terus. Wa huwa mudhafun wal ya'ul mahdhufati mudhafun ilayhi. Wal ya'u al mahdhufatu. Wal ya'u al mahdhufatu mudhafun ilayhi. Wa kadha taqulu fi lughati thaniyati wa thalithati illa anna al ya'a madhkuratun sakinatun wa maftuhatun. Baik, ini wadih ya. Jelas, terus berikutnya. Wa taqulu fi ya hasrata munada mudhafun wa alamatu nasbihi al fathatul muqaddaratu ala ma qabla al ya'il munqalabati alifan. Munqalaba yang dibalik menjadi ya. Alif. Wa huwa mudhafun wal ya'ul munqalabati munqalabatu alifan mudhafun ilaih. Taib. Nah, alifnya itu berarti mudhafun ilaih. Karena dia dibalik ya dari sebelumnya ya. Terus wa qawluhu wal ijtizai bil fathati ay addalatu 'alayha qala. Ini yang mana itu? Yang ya gulama gitu ya. Nah, terus qala al fakihi wa hadha wa in kana waridan lakinnahu syadzun. Ah, ini syadz. Ini syad ya kata Al-Faqihi. Walaupun itu memang ada dari orang Arab, ya gulama. Namun syad. Terus wa taqulu fi i'rabi ya gulama munada mudhafun wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallimi al-munqalabati alifan mahdufatun. Mahdufatan. Mahdufatan mujtaza'a anha bil fathati. Ah, ini bilang aja. Wa huwa mudhafun wal ya'ul munqalabati wal ya'u al munqalabatu alifan mahdufatun mudhafun ilaih. Baik, ini jelas ya, wadih ya. Terus wa qawlu gantian baca siapa? Hilmi. Hilmi yang mana Hilmi? Ya. Ini songong dia nih. Wah. Enggak tahu dia. Sodik yang mana Sodik? Itu yang Jawa kan? Yang Jawa. Kayak dia orang Manado aja. Kayak dia orang Manado ya. Padahal dia juga Jawa bilang orang ini Jawa. Parah sih ini. Menanto, antum Manado. Nah, menang di Doer. Sorong ini. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih rahimallahu taala wa dhammul harfi alladhi kana maksuran. Ai fa yang dhaif ya, ya ummu gitu tadi ya. Terus ay fayasiru kal munada al mufradi iktifa'u iktifa'an anil idafati biniyatiha wa innama yuf'alu dhalika fima yaktharu alla yunada illa mudafan kal abawaini warabbi wal qaumi wa nahwihim. Baik. Ini yang terakhir, ini yang dhaifah hadful alif wa dhammul harfi alladhi kana maksuran ya ummu gitu kan. Quri'a rabbus sijnu ahabbu ilayya. Taib. Fa yasirul munada mufrad, maka munada mufrad jadilah dia iktifaan anil idofah. Ya. Dia sudah cukup, enggak butuh kepada idofah, enggak ada ya mutakalimnya biniyatiha. Ya udah diniatkan aja ada ya mutakalim. Kenapa demikian? Wa inna ma yuf'alu dzalik, dilakukan demikian fima yaksuru alla yunada. Karena itu pada hal-hal yang sudah sering banyak, ya, yang tidaklah dimunadakan illa mudofan, kecuali mudof, semisal abawain. Kan kita kalau manggil ya abi, ya ummi, gitu kan? Ya, atau rob, kan biasa begitu. Kan kita manggil rob pasti ada mudofun nilainya, ya mutakalim. Ya robbi, robbi, kaum, ya ya kaumi, ya wahai kaumku. Nah itu biasanya pada rob, abawain, apakah abu atau ummi, abawain itu dua, ibu dan bapak, bukan dua ayah ya, bukan dua abu, tapi ayah dan abu dan ummu, dan juga kaum, begitu. Terus wanahwihim, dan yang semisalnya apa misalkan, ya ustad, ustadi, gitu. Ya syekh, syekhi, ya. Hah? Boleh ya dihapus. Yusuf a'rid an hada. Apa ya Rabbi Yusuf? Ya, ah, munada. Terus wa qawluhu ka qawli ba'dihim ya ummu la taf'ali bi dhammil mimi. Hakahu Yunus Yunusu kama fi tasrihi. Semisal ucapan sebagian mereka orang Arab, ya ummu. Aslinya apa? Ya ummi, gitu kan? Kalau ya akhi, boleh nih. Ya aku. Nah. Ya aku. Akhi apa akhi? Akhi. Ya akhi. Akhi itu aslinya ya akhi. Ya. Ustaz, aslinya apa? Ya ustaz. Ya ustadi. Nah, berarti apaan? Khi apaan? Akhi. Riri itu, mungkin dia maksud munada murakham kali. Ntar ada pembahasan. Ah, itu pun bukan begitu. Ya ah, begitu. Kan munada murakham ya Aisyah, ya Aish. Yang dihapus ujungnya, bukan khinya, bukan awal yang dihapus. Khi, enggak, dia bukan manggil antum akhi. Ki, antum dengernya ki, dengernya khi. Afwan ki, aki-aki. Antum di oh itu ki, antum disebutnya ki, bukan khi. Ki, afwan ki, ya, afwan ya aki, gitu. Pak bersair dong, jawab dong. Zama'atni syekhon walastu bi syekhin. Innama syekhu man yadubu dabiha. Gitu. Ya. Zama'atni aki walastu bi aki. Wa innama aki aki. Parepi. Kopi. Ya, baik. Nah, ini dihikayatkan oleh Yunus. Yunus itu, kalau nggak salah ya, gurunya si Bawe. Lupa saya, guru si Bawe kalau nggak salah Yunus. Ya, terus. Wa qawluhu wa quri'a rabbus sijnu ay khariju as-sab'i. Nah, quri'a ada riwayat qira'ah, namun qira'ah ini khariju sab'i. Di luar qira'ah sab'ah. Artinya ini ghairu mutawatirah. Ya, terus wa qad qara'a biha Abu Ja'farin min al-'asyrati. Naam, yang membaca ini Rabbus sijnu ahabu ilai, itu yang membacanya adalah Abu Ja'far dari Imam Al-Asyrah, bukan imam yang sab'ah. Terus wa taqulu fi 'irabi ya ghulamu wa nahwihi munada mudafun wa alamatu nasbihi fathatu muqaddaratun. Fathatun. Fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i al-mahdhufati al-munqalibi. Al-munqalibi ma qablaha dhammatun. Dhammatan. Dhammatan. Wa huwa mudafun wal-ya'u al-mahdhufatu mudafun ilayhi. Terus tanggung ujungnya. Wa hadhihi al-lughatu dha'ifat al-lughatu dha'ifatun jiddan. Wa hiya adhafu al-lughati as-sitti. Wa hiya adhafu al-lughati as-sitti. Baik. Sudah cukup ya? Kita khataman itu insyaallah. Apa namanya? Syarah mana togut. Ada yang mau ditanya ini enggak? Tafadhalu, silakan.